Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih limpahkan untuk kita semua taufik dan hidayahnya, dan juga nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita tetap bisa untuk duduk hadir di majelis ilmu yang mana ini adalah amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih utama setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu dan mencari ilmu. Nah, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sempat terputus di pekan yang keempat, yaitu berkenaan dengan mahram. Ada beberapa permasalahan yang belum tersampaikan. Nah, sedikit kita memurojaah bahwa mahram terbagi menjadi dua. Ada yang pertama, mahram untuk selamanya. Yang kedua, mahram untuk sementara. Sementara dia menjadi mahram. Namun ketika keadaan berubah, yang tadinya menjadi mahram terlepas dan bukan lagi menjadi mahram. Ini yang sementara. Ada persamaan dan perbedaan. Di antara persamaan antara mahram yang untuk selamanya dengan mahram yang sementara, perbedaannya yang pertama, persamaannya adalah sama-sama tidak boleh dinikahi. Ya. Sama-sama tidak boleh dinikahi. Adapun perbedaannya, yang pertama, mahram yang untuk selamanya sampai mati dia akan menjadi mahram. Adapun mahram yang sementara, ya sementara. untuk sementara waktu saja. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, mahram yang selamanya ini yang kita boleh berjabat tangan bersentuhan dengannya. Ya, untuk mahram yang selamanya kita boleh berjabat tangan dengannya. Bisa menemaninya ketika safar. Iya. Barakallahu fikum. Adapun mahram yang sementara itu tidak ubahnya seperti dengan wanita asing lainnya. Tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh berduaan, tidak boleh menemaninya menjadi mahram ketika safar. Sama dengan wanita asing. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan lebih daripada sekedar wanita asing. Nah, barakallahu fikum. Ini siapa? Ini yang mahram sementara. Jadi harus difahami. Jangan sampai karena dianggap sebagai mahram kemudian kita menyamakan dia seperti mahram yang untuk selamanya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu penting juga kita untuk mengetahui perkara tersebut agar tidak salah di dalam memahami. Baik. Adapun yang mahram untuk selamanya terbagi menjadi tiga. Ya, mahram yang untuk selamanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, karena sebab keturunan. Yang kedua, apa? Karena sebab keturunan sama dengan ada tujuh. Yang karena keturunan ada tujuh. Yang kedua, karena sebab susuan. Nah, ini pun sama, ada tujuh golongan mahram. Ya, ada tujuh. Kemudian yang ketiga, mahram karena pernikahan. Ini ada empat. Ya. Saya ulangi, mahramnya untuk selamanya ada tiga. Atau ada tiga sebab. Sebab yang pertama, karena keturunan, nasab. Sebab yang kedua, karena pernikahan. Ya, karena susuan. Yang ketiga, sebab karena pernikahan. Adapun yang karena keturunan, satu, al-ummahat wa in alauna, ibu kita dan ke atas, ibu, nenek dan seterusnya, ibu-ibu kita. Kemudian yang kedua, anak perempuan dan ke bawahnya. Anak perempuan kita itu mahram untuk selamanya. Demikian juga dengan anak perempuan kita, berarti cucu kita. Yang ketiga, al-akhwat mutlakon, saudari perempuan secara mutlak. Ya, saudari secara mutlak. Sama saja, beda bapak atau beda ibu, itu pun tetap menjadi mahram untuk selamanya. Misal, bapak kita mempunyai beberapa istri. Dari istri pertama, lahirlah kita. Dari istri kedua, ada anak perempuan. Lahir anak perempuan. Maka meskipun ibunya berbeda, ya, ibu kita dengan ibu perempuan tersebut, tapi bapaknya satu. Ya, dia saudari kita, saudari kandung, tapi beda ibu, mahram juga. Atau sebaliknya, beda bapak, tetap mahram. Katakan bapak kita sudah meninggal, lalu ibu kita menikah dengan laki-laki lain. Dari pernikahan kedua ini lahirlah seorang anak perempuan. Maka dia pun mahram kita, saudari kandung kita. Hanya saja beda bapak. Nah, apalagi yang sama bapaknya, sama ibunya. Ya, adik kandung secara mutlak. Nah. Ya. Kemudian yang keempat, anak-anak perempuan mereka. Anak-anak perempuan dari saudari kandung itu. Itu keponakan kita. Mahram. Kemudian yang kelima, banatul ikhwah, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kita, masih keponakan jatuhnya. Kalau yang ketiga tadi, kalau yang keempat anak perempuan dari saudari perempuan, kalau yang kelima anak perempuan dari saudara laki-laki. Ya. Yang keenam al-ammat, yaitu bibi dari pihak bapak. Entah tetehnya bapak atau adik perempuannya bapak, yaitu bibi kita, mahram. Boleh kita menemaninya ketika safar. Yang ketujuh, al-kholat, bibi dari pihak ibu. Ibu kita punya teteh, ibu kita punya adik perempuan, itu bibi kita, mahram. Ya, barakallahu fikum. Jadi ada tujuh. Mudah mengingatnya insyaallah. Ibu ke atas, anak perempuan ke bawah, ya. Kemudian saudari perempuan, anak dari saudari perempuan, ya, anak perempuan dari saudari perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu. Ya. Barakallahu fikum. Baik, sekarang yang mahram untuk selamanya karena sebab susuan juga ada tujuh. Yang pertama tinggal dikiaskan saja dengan poin yang pertama, ibu susuan. Ya, ibu susuan, mereka ibu-ibu susuan adalah mahram bagi kita. Kemudian yang kedua, anak susuan, anak perempuan susuan. Saya punya istri yang kemudian menyusui anak orang lain berjenis kelamin perempuan. Ya, maka itu anak susuan kita, anak susuan saya. Karena tidak mungkin istri ada asinya kalau tanpa sebab suami, kan gitu. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, saudari susuan. Saudari susuan, seorang wanita menyusui dua anak, satu laki-laki, satu perempuan. Ya, maka anak laki-laki dan perempuan ini saudari susuan, meskipun secara nasab orang lain, gak ada kaitan. Tapi karena disusuin oleh ibu yang sama, wanita yang sama, maka mereka menjadi saudari susuan. Haram untuk dinikahi. Kemudian yang keempat, anak perempuan dari saudari susuan tadi. Anak perempuan dari saudari susuan. Ya. Barakallahu fikum. Ini juga mahram kita. Ya. Yang kelima, anak perempuan dari saudara susuan. Anak perempuan dari saudara susuan, seorang wanita menyusui dua anak laki-laki. Setelah mereka dewasa, salah satunya punya anak perempuan. Ya. Maka anak perempuannya tadi mahram. Yang dia manggilnya paman, paman susuan. Karena bapak dia dengan laki-laki tadi disusuin oleh wanita yang sama. Dengan susuan yang syar'i. Kemudian yang keenam, bibi dari pihak bapak susuan. Seperti tadi, saya, istri saya menyusui anak perempuan. Ya. Kemudian saya sebagai suami dari wanita yang menyusui punya teteh perempuan atau adik perempuan. Maka jatuhnya itu bibi dari anak yang disusuin oleh istri tadi. Ya. Barakallahu fikum. Yang ketujuh, al-kholat, bibi dari pihak ibu yang menyusui. Ya. Wanita yang menyusui tadi punya adik atau punya teteh, maka itu mahram bagi anak yang disusuin oleh wanita tadi. Nah, barakallahu fikum. Namun yang perlu diketahui adalah bahwa yang menjadi mahram itu hanya anak yang disusuin itu saja. Adapun saudara dari anak yang disusuin itu bukan mahram bagi yang lain. Sebagai contoh, Muhammad dengan Ahmad, kakak beradik. Muhammad disusuin oleh seorang wanita, maka Muhammad ini menjadi mahram bagi wanita ini dan yang berkaitan dengan wanita tersebut. Adapun Ahmad, saudara dari Muhammad, ya, bukanlah mahram terhadap wanita yang menyusui Muhammad. Boleh si Ahmad menikah dengan ibu yang menyusui. Boleh Ahmad menikah dengan anak dari ibu yang menyusui. Boleh menikah dengan saudari yang menyusui Muhammad. Jelas? Jadi yang menjadi mahram adalah yang disusuinya saja. Adapun saudara yang disusuin oleh saudara dari si Muhammad tadi, bukan siapa-siapa, orang lain. Ya, barakallahu fikum. Ini. Baik. Kemudian yang ketiga, karena sebab pernikahan. Ada berapa tadi? Ada empat. Yang pertama, ummahatuz zaujat, ibu dari istri. Ya. Berarti ibu mertua. Tidak ada istilah mantan mertua. Mertua itu mahram untuk selamanya. Ya, mahram untuk selamanya. Meskipun anak yang kita nikahi, anak perempuan yang kita nikahi sudah meninggal atau bahkan bercerai dari kita, ibunya ya tetap mertua kita, tetap mahram kita untuk selamanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, banatuhun wa in nazalna, anak perempuan dari istri yang kita nikahi. Ya, dohirnya anak tiri, ya. Saya menikahi janda. Jandanya punya anak perempuan. Maka anak tiri tadi itu mahram bagi saya yang menikahi ibunya. Tetapi dengan syarat. Dengan syarat ibunya atau si janda tadi sudah kita gauli. Ya. Anak tirinya menjadi mahram kita, tidak boleh kita nikahi kalau kita sudah menggauli ibunya. Kalau ibunya belum digauli, maka masih ada kesempatan menikah dengan anak perempuannya tadi. Sebagai contoh, saya menikahi janda yang beranak gadis. Baru akad, ternyata ibunya sakit jantung, meninggal dunia, baru akad. Belum kita nikah, belum kita gauli. Maka tidak mengapa kita kemudian menikahi anak gadisnya tadi. Jelas ya? Nah, jadi masih ada kemungkinan kalau belum digaul ibunya. Tetapi sebaliknya, kalau ibu mertua dengan sebatas akad dengan putrinya, maka ibu mertua itu sudah menjadi mahram selamanya meskipun kita belum menggauli anak perempuannya. Jelas? Saya menikah dengan anak gadis. Ya. Maka dengan akadnya saya terima nikahnya fulanah bintu fulan dengan mas kawin tersebut, sudah otomatis menjadi mahram. Ibunya atau mertua kita sudah menjadi mahram meskipun kita belum pernah menggauli anaknya tadi. Ya, meskipun belum pernah menggauli anaknya atau anaknya belum digauli. Dengan sebatas akad sudah menjadi mahram. Nah, walaupun saat setelah dinikahi anaknya kita cerai, ya ibunya sudah menjadi mahram kita. Sudah enggak boleh kita kemudian nikah dengan ibunya, sudah. Dengan akad tadi. Barakallahu fikum. Nah, ini kaidah. Ini kaidah. Dengan melakukan akad, ya, pada seorang wanita mengharamkan ibunya secara langsung. Mengharamkan ibunya secara langsung. Tetapi akad dengan seorang wanita belum menjadikan anaknya mahram sampai dia menggauli ibunya. Ya. Sampai dia menggauli ibunya atau si perempuan yang janda yang dinikahinya tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang ketiga, zaujatul aba, yaitu istrinya bapak. Bapak kita istrinya empat. Kebetulan istri keempatnya ini dicerai. Ya. Istri keempatnya masih muda, seusia dengan kita misalnya. Nah ini udah gak boleh kita nikahi. Tidak boleh menikah dengan istri bapak atau mantan istri bapak. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, zaujatul abna, istri-istri dari anak kandung kita. Istri-istri dari anak kandung. Nah, menantu. Ya. Ini menantu itu sudah mahram bagi kita untuk selamatnya. Baik, adapun dalil, ya, selesai ya pembahasannya. Adapun dalil dari kesemuaan ini, mahram yang 7 karena keturunan, mahram yang 7 karena susuan, mahram yang 4 karena pernikahan, ya. Itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23. Yang mungkin di HP-nya ada aplikasi Al-Qur'an bisa dilihat surat An-Nisa ayat 23. Kita baca bareng-bareng. Fadlu. Surat An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, ibu kandung kita. "Wa banatukum," dan anak-anak perempuan kalian. "Wa akhawatukum," dan saudari-saudari kalian. "Wa ammatukum," dan bibi-bibi kalian dari pihak bapak. "Wa khalatukum," dan bibi-bibi kalian dari pihak ibu. "Wa banatul akhi," dan anak perempuannya saudara laki-laki. "Wa banatul ukhti," dan anak perempuan dari saudari perempuan. "Wa ummahatukumul lati ardha'nakum," dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian, ibu-ibu susuan. "Wa akhwatukum minar rodo'ah," dan saudari-saudari kalian dari susuan. "Wa ummahatu nisa'ikum," dan ibu-ibu dari istri-istri kalian, mertua. "Wa raba'ibukumul lati fi hujurikum," dan anak-anak tiri kalian yang ada pada sisi kalian. "Min nisa'ikum," dari wanita-wanita atau dari istri-istri yang kalian nikahi. "Allati dakhaltum bihin," lihat, yang sudah kalian gauli. Anak janda yang ibunya sudah digauli. Maka anak tirinya tadi menjadi mahram kita. "Fa in lam takunu dakhaltum bihinna," tapi kalau kalian belum menggauli ibunya, "fala junaha alaikum," maka tidak ada dosa bagimu untuk menikahinya. Kayak tadi, baru akad dengan ibunya, ibunya meninggal. Kebetulan si janda tadi ada anak gadisnya perempuan. Maka boleh kita menikahi anak gadisnya. Dengan syarat apa tadi? Belum menggauli ibunya. "Wa halailu abnaikum," dan istri-istri dari anak kalian. Ini menantu perempuan. "Alladzina min aslabikum," yang dari keturunanmu. Yang ini anak laki-laki yang memang anak kandung kita. Nah, sampai sini untuk dalil pemahraman yang untuk selamanya. Baik, setelah itu kita baca atau kita sempurnakan ayatnya untuk mahram yang sementara. "Wa antajma'u bainal ukhtain," dan diharamkan untuk kalian menggabung dua saudari sekaligus. Ya, menggabung istri kita dengan ipar. Nah, istri punya adik perempuan, tidak boleh langsung saya nikahi ya, istrinya, istri kita, dan menikahi adiknya atau tetehnya, ya. Menggabungkan dua saudari kandung dalam satu pernikahan. "Illa ma qad salaf," kecuali telah berlalu. Istri kita meninggal, dia punya adik, boleh kita menikahi adiknya. Atau sudah kita cerai istri kita, kemudian menikah dengan adiknya atau tetehnya. Qad salaf, telah berlalu, ya. Maka yang demikian tidak mengapa. "Innallaha kana ghafurur rahima." Baik. Baik, berikutnya pembahasan tentang yang mahram untuk sementara. Adapun yang mahram untuk sementara ini, yaitu saudari ipar, yang pertama saudari ipar, yang kedua bibi dari istri kita. Nah, mahram, haram kita menikahi saudari ipar ketika bersamaan dengan menikahi tetehnya atau kakaknya, perempuannya, dan juga ibu bibinya, baik bibi dari pihak bapak, bapaknya istri, atau bibi dari pihak ibunya istri. Ini tidak boleh seseorang menggabungkan wanita dengan adiknya, dengan saudari perempuannya, atau menikahi wanita dengan bibinya sekaligus. Dalilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "La yujma' bainal mar'ati wa ammatiha." Tidak diperbolehkan menggabung antara wanita dengan bibinya dari pihak bapak. "Wala bainal mar'ati wa kholatiha atau wa kholatiha." Dan tidak boleh menggabung seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Hadis muttafaqun alaih. Adapun ipar, maka tadi yang sudah kita baca pada surat An-Nisa ayat 23, "Wa anta jama'u bainal ukhtain," dan diharamkan atas kalian menggabungkan wanita bersaudari sekaligus kecuali telah berlalu. Ya. Barakallahu fikum. Ada beberapa ikhwah yang terlambat datang, maka yang menjadi catatan adalah perbedaan antara mahram yang selamanya dengan mahram yang sementara. Kalau mahram selamanya seperti tujuh dari pihak dari keturunan, tujuh dari susuan, empat dari pernikahan, ini kita boleh berjabat tangan dengan mereka, dengan mahram yang selamanya. Boleh menemannya ketika safar. Adapun yang mahram untuk sementara seperti ipar atau bibinya istri, itu tidak ubahnya seperti wanita asing. Kita tidak boleh berjabat tangan dengan adik ipar, dengan tete ipar. Tidak boleh berduaan dengannya, tidak boleh menemaninya ketika safar seperti wanita asing lainnya. Nah, bahkan dari sisi ikhtilat ya lebih ditekankan lagi, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan iyyakum wadkhulu 'alan nisa. Hati-hati kalian daripada bercampur dengan para wanita. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Wa kaifal hamu?" Bagaimana dengan ipar? Maka Rasul menjawab, "Alhamu maut." Ipar itu kematian. Karena berapa banyak perzinahan yang terjadi dengan ipar. Ya. Banyak terjadi. Kenapa? Ya karena orang lain menganggapnya itu keluarga. Ya, misal kalau orang lain masuk ke dalam rumah, mungkin orang lain akan besar perhatian, ini siapa kok masuk-masuk rumah orang, gitu ya. Tapi kalau ipar yang masuk, itu mah saudaranya sendiri, itu adiknya. Anggapannya biasa, padahal di dalam kita tidak tahu, kan gitu. Jadi, kenapa ipar lebih parah? Karena dianggap dengan kebanyakan orang itu seperti keluarga sendiri. Akhirnya mereka jabat tangan, akhirnya mereka berduaan, yang kemudian terjatuh ke dalam perzinahan. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dari pembahasan ini ada permasalahan yang sering ditanyakan atau terjadi di masyarakat. Permasalahan pertama, apakah boleh mengangkat anak, mengadopsi anak? Jawab boleh, diperbolehkan mengadopsi anak. Baik anak yang diadopsi itu dari mahramnya sendiri, misal mengadopsi keponakan, silakan, boleh. Atau yang diadopsi anak orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, yang bukan mahram kita, diperbolehkan. Tetapi yang menjadi catatan adalah, kalau anak angkat itu orang lain yang tidak ada hubungan dengan kita, maka tidak ubahnya dia seperti wanita asing. Ketika dia tumbuh dewasa, sudah menjadi wanita yang baligh, ya, maka kita harus perlakukan dia seperti wanita asing lainnya. Ya, tidak boleh membuka aurat di depannya, tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh menemaninya ketika safar, ya. Ketika yang diadopsi itu anak orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita. Kemudian anak angkat tidak mendapatkan warisan. Beda dengan anak kandung. Anak kandung dapat warisan ketika meninggal orang tuanya, warisan jatuh kepada anaknya. Tapi anak angkat, ya, maka mereka tidak mendapatkan warisan atau pembagian yang sudah ada ketetapannya di Al-Quran. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ya, 1/8, tidak. Ya, mereka tidak mendapatkan warisan. Anak angkat tidak mendapatkan warisan. Tetapi masih dibolehkan kalau wasiat. Misalnya dia berwasiat kepada ahli warisnya, saya berwasiat kalau saya meninggal, ya tolong 1/3, hanya 1/3 maksimal ya untuk wasiat, 1/3 dari harta saya kasih untuk anak angkat ini. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya siapa-siapa, ya. Dan ini bentuk kasih sayang saya kepada dia, ini buat dia. Nah, barakallahu fikum. Demikian. Jadi tidak mendapatkan warisan, hanya boleh mendapatkan wasiat. Dan tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah anak angkat bisa menjadi mahram? Jawab, bisa. Ya, anak angkat yang dia tidak ada hubungan dengan kita bisa menjadi mahram. Bagaimana caranya? Dengan disusukan kepada mahram kita. Misal saya mengangkat anak perempuan. Saya mengangkat anak perempuan. Ini bagaimana caranya supaya anak angkat ini menjadi mahram saya? Ya, kebetulan saya punya adik perempuan. Adik perempuan saya sedang menyusui. Maka anak angkatnya susukan kepada adik kita. Sehingga jatuhnya apa? Kita ini sebagai paman susuan dari anak angkat tadi. Menjadi mahram. Baik, barakallahu fikum. Dengan syarat masih 2 tahun ke bawah usianya. Kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, ya sudah tidak bisa menjadi anak susuan. Gitu ya. Nah, jadi harus 2 tahun ke bawah. Dan harus sesuai dengan kriteria susuan yang syar'i, yaitu 5 kali susuan. Sebelumnya 10, tapi kemudian dimansuh menjadi 5 susuan. Yaitu setiap susuannya sampai kenyang. Susuin pertama, pagi hari, kenyang. Gitu ya. Kemudian siang hari, lapar, nangis, disusuin lagi. Kenyang, 2. Sore hari, nangis lagi, disusuin, 3. Besoknya lagi, nangis, gitu kan, disusuin. Sampai kenyang, 4. Besoknya lagi, atau sore harinya, disusuin, 5. Seperti itu. Adapun kalau sekali, baru sekali disusuin, sampai kenyang, meskipun lebih dari 5 atau 10 isap, kalau hanya baru 1 kali, maka belum masuk ke dalam kriteria susuan. Ya, barakallahu fikum. Jadi 5 kali susuan ini maksudnya 1 kalinya kenyang, 2 kali kenyang, 3 kali kenyang, demikian. Karena ada pemahaman di masyarakat 5 kali susuan, 5 kali isapan. Jadi kalau sudah 5 kali isap sudah menjadi anak susuan, tidak. Ya, yang benar adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Barakallahu fikum. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah bisa bapak angkat menikahi anak angkatnya? Boleh, kalau anak angkatnya tadi bukan dari mahramnya, ya, mengangkat anak orang lain. Nah, kemudian ketika dewasa dinikahi dengan bapak angkatnya, boleh, ya, tidak mengapa. Ya, barakallahu fikum. Dan tidak perlu merasa tidak enak. Ya, kalau memang antum ingin anak itu tetap berada di rumah, tidak ingin berpisah dengan anak antum, ya, karena sudah terlanjur sayang, ya, kemudian agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa, ya, salah satu cara ya dinikahi. Karena kalau misalnya anak itu sudah dewasa, sudah waktunya menikah, tetap di rumah itu, dia buka aurat di situ, dia buka kerudung, berdosa kita. Jabat tangan terus setiap hari, berdosa. Karena orang lain. Ya. Maka dengan dinikahi ya, menjadi istri kita ya, selamat. Barakallahu fikum. Banyak di Timur Tengah mengangkat anak, kemudian setelah dewasa dinikahi oleh bapak angkatnya tadi. Nah. Baik. Kemudian apakah boleh berjabat tangan dengan istri uak atau istri paman? Berarti kalau ummahat boleh enggak berjabat tangan dengan suami bibi atau suami uak. Nah, enggak boleh, ya. Istri paman, istri uak itu bukan mahram kita, ya. Andai misalnya paman kita meninggal, boleh kita menikah dengan bibinya. Dan memang ini perjuangan karena mereka tahu kecilnya kita, ya. Anda pribadi dengan istri paman, dengan istri uak, mereka tahu kecilnya Anda. Ketika Anda pulang dari pondok waktu SMA dulu, setelah tahu hukumnya, Anda hanya meletakkan tangan di atas dada. Dia bilang, sama bibi aja seperti itu. Ya, sampai bercanda. Bibi tahu kamu kecilnya, bibi mandiin kamu. Ya kan dulu, sekarang sudah balik, sudah dewasa gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita mengedepankan perasaan, aduh gak enak, iya bibi masa iya dulu mereka mandiin saya. Nah, kita sudah dewasa ya. Kita sudah balik, tidak lagi seperti dulu anak-anak. Nah, butuh ketegasan. Dan insya Allah kalau memang kita menjaga jarak seperti itu, mereka pun akan menyesuaikan. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan dari permasalahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Anda sengaja menyampaikan ini mendekati Idul Fitri, karena biasanya Idul Fitri hari berkumpul keluarga, sehingga kita harus tahu mana mahram kita, mana yang bukan. Ya, ketika berkumpul ini orang campur baur karena memang sudah terbiasa salaman, semuanya dijabatin, disalamin karena dianggapnya keluarga. Padahal mereka siapa kita? Sepupu kita, sepupu bukan mahram. Boleh kita menikah dengan sepupu kita, mau anaknya paman atau anaknya uak, bukan mahram kita. Baik dari anaknya bibi, ya, itu bukan mahram kita. Sebab di masyarakat mereka membedakan sepupu. Kalau sepupu dengan dari sisi ibu, ya, sepupu dari sisi ibu itu ya bukan mahram. Tapi kalau sepupunya dari pihak bapak, misalnya bapak saya dengan bapaknya perempuan itu kakak beradik. Oh, ini kuat ini. Itu bukan apa? Bukan itu mahram katanya. Enggak boleh nikah. Ya, barakallahu fikum. Maka kita baca di surat Al-Ahzab ayat 50 yang menunjukkan bahwa sepupu itu mutlak bukan mahram kita. Mau dia anaknya bibi, mau anaknya paman, ya, sama saja. Di surat Al-Ahzab ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna ahlalna laka azwajak allati ataita ujurahun." Sesungguhnya kami telah halalkan untukmu istri-istrimu yang telah kau berikan maharnya. "Wa ma malakat yaminuk," dan hamba sahaya, "mimma afa'allahu alaik," yang telah Allah berikan kepadamu, "wa banati ammika," dan anak-anak perempuan dari pamanmu. Anak-anak perempuan pamanmu dari pihak bapak, ya kan? "Wa banati ammatika," dan anak perempuan dari pihak dari bibimu, dari pihak ayah. "Wa banati khalika," dan anak perempuan dari pamanmu, dari pihak ibu. "Wa banati khalatika," dan anak perempuan dari pihak ibumu. Jadi mutlak, ya kan? Di surat Al-Ahzab ayat 50 mutlak. Sepupu itu bukan mahram. Mau bapaknya kakak adik dengan bapak kita, atau ibu dia kakak adik dengan orang tua kita, sama saja. Ya, barakallahu fikum. Ini kenapa saya sampaikan demikian? Karena di masyarakat ada membeda-bedakan. Kata mereka, kalau bapaknya dengan bapak kita itu kakak adik, sama-sama laki, ini mahram, gak boleh nikah. Eh? Padahal yang benar semua sepupu itu bukan mahram. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, terkhusus bagi saya pribadi dan umumnya jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.